sudah susah, tapi jangan dibikin susah. Hidup memang bikin pusing, jangan tambah dibawa pening. Selama kamu masih mencintaiku, selama kamu tetap setia padaku. Tetap bersatu sama-sama.